Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويوم يحشرهم dan di hari ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalam yalbathu illa sa'atan minan nahar seakan-akan mereka tidak hidup di dunia kecuali sesaat di siang hari. Jadi saking cepatnya barakallahu fiikum. Mereka saling mengenali di hari akhirat sama seperti mereka saling mengenali di dunia. Si fulan, alan, keluarga dekatnya, sahabat-sahabatnya. Dan orang yang pernah dia kenali di dunia. Ya ta'arafuna bainahum, saling kenal. Tetap anak masih mengenali ayahnya, ayah masih mengenali anaknya, suami dengan istri, istri dengan suaminya, saudara dengan saudaranya yang lain. Sama seperti kita di dunia ini mengenal si fulan, alan. Ya ta'arafuna bainahum. Tidak ada pengingkaran di antara mereka dalam artian yakni tersamarkan oleh mereka si fulan lah seperti mereka di dunia. Qad khasira alladziina kadzdzabuu biliqaa'i Allah, telah merugilah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan hari kebangkitan, karena mereka tidak bersiap-siap untuk itu. Merugi mereka. Ialah sebenarnya dan semestinya setiap orang peduli dan perhatian terhadap hari esoknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Perintah untuk menengok apa yang telah dia majukan untuk hari akhiratnya dari amal soleh diapit oleh dua takwa. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Menunjukkan tentang pentingnya barakallahu fikum persiapan untuk hari akhirat ini. Maka Allah pastikan meruginya orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Qad, telah dan pasti. Ada khasir alladzina kadzabu biliqa'i Allah. Telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Petunjuk ini adalah harta termahal, pemberian yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dari hidayah. Barakallahu fiikum. Wa ma kanu muhtadin, dan ketika orang itu tidak diberi hidayah maka kerugianlah yang akan dia dapatkan. Kemudian Allah mengatakan setelahnya wa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'iduhum, dan wa imma nuriyannaka, atau kami akan memperlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, ba'dalladzina na'iduhum, sebagian apa yang kami janjikan kepada mereka dari ancaman. Baik. nabi-nabi terdahulu, barakallahu fikum, Allah memperlihatkan nabi mereka bagaimana Allah mengazab kaumnya. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam melihat bagaimana kaumnya diluluh lantahkan dengan dibaliknya negeri mereka dan dihujaninya mereka dengan batu. Barakallahu fikum. Nabiullah Nuh melihat bagaimana kaumnya dihantam oleh badai dan topan. Barakallahu fikum. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banjir yang luar biasa. Ini Allah memperlihatkan kepada mereka, para nabi dan rasul ini, bagaimana Allah mengazab kaumnya. Barakallahu fikum. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'idhum aw natawaffayannaka. Ini yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kepada engkau bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka. Baik. Seperti umat-umat terdahulu. Masya Allah. Aw natawaffayannaka فَإِلَيْنَا مَرْجَعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Atau kami wafatkan engkau dengan segera. فَإِلَيْنَا مَرْجَعُهُمْ. Yani engkau tidak sempat melihat bagaimana mereka dia azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِلَيْنَا مَرْجَعُهُمْ. Maka kepada kami akan dikembalikan semuanya. Kemudian Allah sebagai saksi atas apa yang mereka lakukan. Allah maha menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan, walikulli ummatin rasul. Dan setiap umat itu ada rasulnya. Jadi setiap umat ada rasulnya. Umat Islam ini rasulnya adalah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa idza jaa rasuluhum, kalau datang nanti rasulnya nanti di hari kiamat, qudiya bainahum bil qisth. Maka qudiya bainahum bil qisth, ditetapkan, diputuskanlah di antara mereka dengan cara yang adil. Barakallahu fikum. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nantinya wahai Muhammad ketika kami datangkan setiap rasul untuk umatnya masing-masing, wa ji'na bika, dan kami juga mendatangkan engkau, ala haulai, untuk mereka-mereka ini, umatmu, sebagai saksi. Barakallahu fikum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu suatu ketika diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah subhanahu wa taala, ya Abdurrahman, iqra alayyal Qur'an. Wahai Abdurrahman, bacakan untuk aku Al-Qur'an. Kata Abdurrahman, Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, kaifa aqra walika wa alika unzil, bagaimana bisa aku membacakannya kepada engkau ya Rasulullah sementara Al-Quran diturunkan kepada engkau. Kata Rasulullah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang untuk mendengarkannya dari orang lain. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal surah sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuk hasbuk, cukup cukup. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Aku pun menengok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku melihat kedua mata beliau berlinang. Baik. Beliau menangis. Saksi nanti di hari kiamat. Kemudian di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa li kulli ummatir rasul, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist." Kalau datang sudah rasul mereka, ini setiap umat rasulnya masing-masing. Qudiya bainahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan untuk aku oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh umatku. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, umatmu yang Allah telah ciptakan." Mungkin iya. Lalu terus bagaimana yang belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum ada ini dari umat-umatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan, digambarkan untuk aku oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengenali setiap orang di antara mereka sebagaimana kalian mengenali antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Aku mengenali semuanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana kalian mengenali antara satu dengan yang lainnya. Saling mengenali. Baik, dan Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas umatnya. Faidza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisth. Barakallahu fikum. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau rasul telah datang, maka Allah pun memutuskan perkara di antara mereka. Baik. Allah yang menghakimi semua perkara yang terjadi di antara mereka. Dan setelahnya dipastikan siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Faqudiya bainahum bil qisth. Allah putuskan perkara mereka dengan adil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Baik. Wa hum la yudlamun. Ini takkid. Penguat. Qudiya bainahum bil qisth wa hum la yudlamun. Diputuskan perkara mereka dengan adil dan mereka sama sekali tidak dianiaya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak dianiaya berarti apa? Adil. Kalau adil berarti tidak ada penganiayaan. Yang menyatakan penguat. Barakallahu fikum. Ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam meninggal dunia. Baik. Dan dipastikan bahwa semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sebagai saksi apa saja yang dilakukan oleh umat manusia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya sebagai saksi. Allah mengatakan likulli ummatir rasul fa idza jaa rasulum qudiya bainahum. Kalau datang rasul setiap umat di barakallahu fikum diputuskanlah perkara mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Dan semua orang akan diberikan catatan amalannya. Baik. Catatan amal yang pernah dilakukan. Dipastikan bahwa semuanya diadili dengan keadilan. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun yang dianiaya. Ini dua ayat sebagai pengingat barakallahu fikum tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dan saksi-saksi untuk penegakan hukum, saksi-saksi didatangkan semuanya. Allah sebagai saksi, rasul sebagai saksi, anggota tubuh sebagai saksi dan semuanya sebagai saksi sehingga tidak akan ada lagi orang yang terzalimi dan teraniaya. Bahkan jasad kita sendiri masing-masing sebagai saksi, apalagi yang lainnya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita untuk mereka para tuan majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.